Pugagalai rata apostel tipu pulu epat. Ka Ikonium kiseda lewet, si Paulus samba si Barnabas ka umam parurukada ta Yahudi, pangantoman rangan sia, bailiu maigi ta Yahudi, samba ta Grika mutonembaga. Tapoy ta Yahudi si tematonembaga, ratubuy le bagada si puarat sabulungan, imangoy-ngoy bagada kasasaraina. Oto mau jugoy so arakudu seda ta apostel. Pungan tomandrangan kabagat eme kalulutun embagada kay Tuhan. Panguruan akeknangan si Tuhan kasia, iyo'y rabarake kerek sama kisayat, masiron nake tiboyat pagalayat pukatekat bagania. Tapoy baliurubairua leksia sirimanua simigi kalagay nenda, sabagay masitut tay Yahudi, sabagay masitut tay apostel. Lepak pakireknangan bagada si puarat sabulungan samba tay Yahudi, sambada sautera masih bisiki, sama masih bayuk tay apostel buku. Kele aragai nia tay apostel, tuisia, esia kalistra samba kaderbe, ia te lagai kalikaonia, samba lagai kariringan nia. Paarep rangan seda katoreman simaeru. Kalistra, aisara sirimanua sarat mukudulik nia, tay maron rere nia, masakit nia, baranangan kapusulekat nia, beri pei pue enung nia. Kudunia ia remake ipanibo si Paulus. Kinerenangan nia si Paulus, icoknangan aito nembaga nia, momoi imale. Kuanangan si Paulus sabi nganga, rio ake ekeu sipu lelelek. Kuatan nangan lew ipu rio, pue nung nangan. Kele arai icok sigalai Paulus sirimanua simigi, kugerai rangan, kuarangan kangangan likao nia. Ama kirean kasiri manua tai kamanua atu goroson ania kasita onia ke rangan si Barnabas Zeus sama si Paulus raunia ke Hermes aipoi nia le si paninibo lepa o si kere sabulungan Zeus si kudu kabebel lagai masih ambit jauh samba ogo kamatan baliu lagai masih buluake buluakenen sambada siri manua simigi katai apostel. Kele ararep nia te apostel si Barnabas sama si Paulus, pabirik rangan le pera, pabalau rangan rai kata lagat siri manua simigi, kubere rangan kuarangan. Ale, angoy nualai kam nene, siri manua le kai kele kam. Masih paarep katuareman si mayru kakam le koi kai se, bule nugalak ake kam ngalajet si boboy, nutoili kam katai kamanua si puriri manua, si barake manua sama polak, koat sama sangamberi si babara kabagania. Kateteret si buru ayo baake taika manua ragalai si obara tai bangsa, kenanen kisedda, mariuriule ipakoinong tubunia kabagat sene ngamata galajet si maeru, nyate yake urat kakam, si baraka manua sambarura puboyatkan, yake kan kakam mas yang kaake bagamui. Kenanen rakua kiseda te apostel, tapoy siakai kabaga le rakera sirimanua simigi, bui rabuluji sia. Kele araoy ta Yahudi sibara ka Antioquia, samba ka Iconium, pakatairangan nganga ka sirimanua simigi, pabayjungi rangan buku si Paulus, girit rangan nia ka bebet lagay, kabagada poy amateyan nia. Tapoy kele aragoy liknia si pasiului tusurunangan, nia minca kalagay. Pato, tuisia ruada si Barnabas, esia kaderbe. Paarep rangan lew kato reman si maeru kalagai derbe nekne, si Paulus sama si Barnabas, samba maigi abara si pasi ului. Lepa tulisia kalistra, Iconium samba ka Antioquia. Ronake rangan patuada si pasi ului, pangantoman rangan sia, ramariuriu kabagato nimbaga, samba rakua, bui tak tahorik le, maigi gejat baga tatuguru kapurimata te kamanua. Kasenen paamian, rario ake te bajak gerejada. Lepa segi ake rangan sia kapanindogat, sama puaso kai Tuhan katonemi edda. Sila jirangan sangaliot pisidia, sege sia kapampilia. Lepa araparep tiwe te kamanua kaperga, sia ka Atalia. Barada sedda, pula jorangan ratoli ka Antioquia, ia te kuduat arasege ake sia siburu ka pukatekat bagat te kamanua masigalai galajet sikapulua kenenda kineneget. Kele arasege sedda ruru ake rangan paamian nunua kerangan sangam beri sigalai teka manua kalulu tubuda. Samba bubuka akena enungan kasipu arat sabulungan raputo nembaga. Pukudurangan seda mau jugoiso rapa alei sapa amian.